biasa. Jam 11 bengi aku mbok tinggal no, mbok tolak tanpa sebab sing pasti ngelarani. Aku kadung sayang, kadung kadang-kadang lungo muda di traumaku. Ngene men kisah pujangku, ademe angin wengi teko ngancani aku kelangan konco cerita. Jane namung masalah tresno tapi koyo loro. Gampang ngelalek ke seliramu neng jero pikiranku jebol tekan saiki, neng jero atiku isih ono ngancani sliramu pas koe lagi keloro loro disia-siake karo wong sing tau mbok sayangi, neng sandingku nganti ilang loro neng atimu nganti wes silang laramu nganti padang mendung neng atimu, padahal aku wes ngerti iso ngancani rai bakal ngelarani malah mbok tinggal karo liyane. Solo modalan mudi ing taman curug ing pinggir Bengawan Solo modalan mudi awan lan wengi suka-suka nanging ngojo ngiket janji. Dosek dulu. Malah hilang. pengen liyane lakon menang keri. Kenanganmu jane kowe sing tak pilih, nanging kowe ngakon aku ngalih. Wes cukup semene, tresno senang-senangmu, tresno ora bakal tak pekso yen atimu wis ana wong liya. Upane wingi wis terang, nanging kenangane durung ilang. Nyatane sing tak tresnani malah sing paling ngelarani, titeni lan nenteni kowe bakal ngerti. salah, yen aku kalah. Sadar diri, lakon menang keri. Nyatane sing tak tresnani malah sing paling ngelarani. Diteni lanan teni, how kowe bakal ngerti. Kematine koyo aku isih kerep dilarani. Sabar sabar hatimu isih bangga dia. Niteni atimu sing larani. Tak cekoe larani wong koyo aku sing wis nampa elek api e ure. Lilo berjuang mati-matian, nanging koe malah milih demikian. Iso-iso nih koe ngarang cerita, nangis selaran nutupi kesalahan. Padahal singgawe loro dramamu wis tau waca lunga aku ra telo. Trimo ngalih ngempet pering tangkat gendera putih, aku nyerah lambaikan tangan. Dada sayang tresno ku wis Terima kasih. kowe tak kertu apa. Wasit, pergantian wasit, wasitnya alek soalnya woi. Tiwas tak gondeli tenanan, sayangku wis ora kurang-kurang. Cepulmu dadi pelampiasan. Tiwas tak banggane, tak pamer-pamer ke. Cepule aku sing dadi padute. Sakno, sakno. Tiwas di posting-posting. Tibae tetep dianggap ora penting. Kisinan lho. Tahun-tahunan aku wes ngancani sliramu, wes kadung kenal karo bapak ibu, wes kepacok nyaman ro sliramu. Opo kowe ra ngerti, opo rang rumangsani, yen wis kedaden koyo saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Tiwas tak gondeli tenan, sayangku wis ora kurang-kurang. Sepemong dadi pelampiasan. Tiwas tak banggane, tak pamer-pamer ke. Cepule aku mong dadi terus mampirin DJ ya. Aku yang berterima kasih. Itulah aku. Artis yang lagi naik daun. Amin, motor juga gondol. Itulah aku. Mas Dedy. Mas Dedy. Koyo-koyo dueni wes kadung sepenuh hati. Cepule mong baleni, kisinan terulang lagi. Sikat! Kisinan dua. Atine sopo sing kuat, yen mong dadi ladang curhat. Hari-hari rasane kecewa berat. Oh, Kalian satu dan dua. Mas Jo, luar biasa. Mas Denny, judul lagu. Ayo. Weng isin ke adiknya. Ayo, jajal kan, lagu Kandara Nafiki. Nemu. Ayo. Matur suwun deh, sampun burun ngancani, sampun burun teko ning uripku. Yang pergi biarlah pergi. One, two. Nemu koe pas ati ambyar-ambyare, pacar sing tak tresnani, ninggal aku golek liyane. Kamu tadi tombo ngobati anti sing loro, muko ikhlas nompo tekan besok nganti tuo. Koe sing paling ngerti marang kahanane ati, aku mbok semangati ngusapi loh sing rekes mili mapucaring ati kinaryo kembangi wangi sabar-sabar no momong aku muka selawase dadi siji. Matur suwon Gusti pon maringi pati ati kang sepi. Matur suwon Gusti pon maringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ono koe sing ngancani. Koe sing paling ngerti marang kahanane ati, aku nggok semangati ngusapi lohku sing brebes mili. Pepucaning ati kinaryo kembangi wangi, sabar-sabar no momong aku muka selawase dadi siji. Sing brebes mili pepucaring ati kinaryo kembangi wangi, sabar-sabar no momong aku muka selawase dadi siji. Matur suwon Gusti pon maringi sing kemati, nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwon Gusti pon maringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ono koe sing ngancam. no kalih welasku anane mung iki sing tak duweni toyo toyo ganduli toyo toyo nangisi kesandung sandung aku maksa opo tenan no tresno iki dadi siji. Mantep panggonku mikir, raono sithik kuatir cerita iki bakal apik keutir. Tresnanku kanggo awakmu. sora lirik liane nekang ngomong kan rasa tukaran nai boti eman-eman hubungane ini lagu bawa mulu ya. Sumpah bawa nyapu tau mesti kok nesu-nesu ya. Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak. Lah apa? Aku ki kangen. Kangen yo ngomong ngono nek kangen. Ya aku pengen wektumu ba aku. Hel. Koe sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Mbok ojo satru, satru ae sayangku. Jajar rasa percaya nek trimo kabar koncoku. Aku kerjo nguripimu koma murni hatimu. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran. Ngancani mongso sepimu gak kuat aku sana si mawon DC Musik bersama Wadi Mor luar biasa. Opo koe ra ngerti larane naliko pas aku kelangan koe ngancani mongso sepimu nuruti opo karepmu nyatane hatimu tutunggu aku. Arepo gede nero sotresnoku sajerone atiku nggo sliramu yen nutu sing ngerti karepe sane sing dipingini durung sempet duweni sampun kon ngiklaske singkat-singkat te ceritane musik. Sana sih mohon mbak. Siji sing tak temoni kena jelas tengah depanku. Sarwo salah tingkah ning arepanmu. Wit-witan dong ingati, lintang-lintang nyekseni. Kemricike banyu dia bodoh ya? Padahal dia ada cincin. Ya. Mungkin nanti tini aja sih. Salahmu Ayu. DC Musik masuk. Merong, wong wedok labi putera. Ora bos, ning ndi wong iki? Iki po yo. Dek, sajake kok ana perlu. Sing isuk kok nangekne aku adalah ning tanganmu kok gowo palu. Apa to sing rusak dipanku? Ampun yen, ampun. Wes, kowe ra usah suloyo. pirang-pirang dino rambut turuti rasane kekerku koyo disuntui wong wadon nganti sing bakal kuatati bapak kumprung bendino makani tinggi jolak jolak neng penjani ora mesti opo aku arep mok pangkani wedi kuwi seni kre nanyi kre nanyi kre nanyi kre emoh de iyan ngono aku wae seni kre seni kre ojo de aku masih cinta padamu my darling I love you wes nyanyi kre nyanyi kre nyanyi kre nyanyi kre amoh de yen ngono aku wae nyanyi kre nyanyi kre ojo de aku masih cinta padamu my darling I love you moso iyo iyo ojo nesu nesu ae to ono perlu se iso ngangeti aku ning tanganmu kok nggawa palu opo to sing rusak dipanku pirang-pirang dino rambut turuti rasane gegerku koyo disuntui wong wadon nganti sing bakal kuatati klumprang-klumprang wakani tinggi jelek-jelek ning blenjeni ora mesti opo aku arep mbok wakani wedi kuwi nyanyi kre nyanyi kre nyanyi kre nyanyi kre omo-omo yen masih cinta padamu my darling I love you aku masih cinta padamu my darling I love you masih cinta padamu my darling I love you.